Sampai disebutkan tadi seorang hamba sulit untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Dan sulit untuk keluar dari kemaksiatan tersebut. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana perkataan sebagian salaf, inna min uqubati sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya hukuman kejelekan itu adalah kejelekan yang semisalnya. Wa inna min sawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Dan sesungguhnya balasan pahala bagi kebaikan itu kebaikan yang setelahnya. Nah, ini disebutkan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dalam Amradul Qulub. Dan beliau menyandarkan ucapan ini kepada Sa'id Ibn Jubair. Ya. Sesungguhnya hukuman, perbuatan kejelekan, kemaksiatan dan semisalnya adalah kejelekan yang setelahnya. Ini suatu hukuman. Ya. Tatkala seorang melakukan kemaksiatan, kemudian disusul dengan kemaksiatan yang berikutnya, maka ini suatu hukuman. Nah, lebih mending hukumannya Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian, musibah kepadanya yang membuat dia sadar, kemudian kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian ketika melakukan satu kemaksiatan dihukum dengan melakukan kemaksiatan setelahnya. Nah, diawali dengan ghibah, kemudian berikutnya namimah. Ya. Atau kalau dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan diawali dengan su'udzon, berburuk sangka, ini suatu maksiat. Ya. Kemudian diikuti dengan ghibah. Nah, atau diikuti dengan mencari-cari kesalahan orang lain. Setelah itu diikuti dengan ghibah. Nah, lihat, dihukum dengan kemaksiatan setelahnya. Ini berbahaya, kadang-kadang sebagian manusia enggak sadar dengan hukuman ini. Ya, padahal ini hukuman dari perbuatan kemaksiatan dosa yang dilakukannya. Jika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhon inna ba'dha dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka buruk, su'udzon. Kemudian Allah mengatakan, wa la tajassasu, janganlah kalian memata-matai, mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lainnya. Dia sebutkan tiga dosa berturut-turut. Kenapa? Dikarenakan orang yang melakukan su'udzon, buruk sangka kepada orang lain, ini bisa melahirkan dosa yang berikutnya. Yaitu dia mencari-cari kesalahan orang lain. Ini suatu dosa. Sehingga Allah mengatakan, wala tajassasu, jangan kalian memata-matai orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian setelah itu bisa diikuti dosa yang berikutnya, ghibah. Sehingga Allah mengatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Ini hukuman suatu dosa. Ya. Ketika melakukannya, dia akan melakukan dosa yang berikutnya, kemudian melakukan dosa yang berikutnya. Sehingga dosanya semakin bertumpuk, bertumpuk, bertumpuk. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan azab, Allah timpakan azab yang pedih. Nah, ini kalau kita tidak segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hukuman dari suatu dosa adalah melakukan dosa yang setelahnya. Sebaliknya, balasan dan pahala bagi orang yang berbuat kebaikan, dia akan melakukan kebaikan setelahnya. Ya. Dimudahkan melakukan sholat 5 waktu misalkan. Nah. Maka dia pun akan dimudahkan untuk melaksanakan sholat-sholat rawatib. Nah, ketika dia dimudahkan misalkan membaca Al-Quran, dimudahkan baginya untuk mempelajari Al-Quran dan sebagainya. Nah, wal amdu ida amila hasanatin qalat ukhra ila janbiha i'malni ayudhan. Seorang hamba apabila melakukan suatu kebaikan, maka kebaikan yang lain akan berkata, kebaikan yang lain yang ada di sampingnya akan mengatakan, i'malni ayudhan, ya, amalkan aku juga. Ketika seorang hamba melakukan suatu ketaatan, suatu kebaikan, maka kebaikan yang lainnya ada di sampingnya akan mengatakan, i'malni ayodhan, amalkan aku juga. Fa'idha amilaha qolatis salisatu kadalik wahallu majaro. Dan apabila dia melakukannya, maka kebaikan yang ketiga akan mengatakan demikian juga, lakukan aku juga. Dan begitu seterusnya. فَتَدَوْعَفُ الرِّبْهُ وَتَزَيَدَتِ الْحَسَنَاتِ. Maka keberuntungan akan berlipat ganda dia dapatkan. Dan kebaikan-kebaikan akan terus bertambah dan bertambah. Ini tatkala kita melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Balasannya, kita akan dimudahkan melakukan ketaatan-ketaatan yang berikutnya. Dan ini suatu kenikmatan. Tatkala kita bertambah ketaatan-ketaatan, akan semakin besar pahala yang kita raih. Sehingga semakin tinggi pula derajat dan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tatkala kita membaca Al-Quran misalkan, kebaikan yang lain pun akan mengatakan kepada kita, lakukan aku juga. Tatkala kita melakukannya, kebaikan yang lainnya mengatakan lagi, lakukan aku juga. Tentunya tatkala dia terus melakukan kebaikan-kebaikan, akan melipat ganda kebaikan-kebaikan, keberuntungan yang dia raih, dan juga akan terus bertambah kebaikan-kebaikannya. Wa kadzalika kana sayyi'atu aydhan. Begitu juga kejelekan-kejelekan, seperti halnya tadi kebaikan-kebaikan tadi. Ketika seorang melakukan suatu kejelekan, maka kejelekan yang ada di sampingnya akan mengatakan, lakukan kejelekan ini juga. Tatkala dia melakukannya, kejelekannya dia akan mengatakan lagi, lakukan aku juga. Orang yang minum khamar misalkan. Nah, ketika dia melakukannya, kejelekan yang lain, misalkan mendengarkan musik dan semisalnya, akan mengatakan, lakukan ini aku juga. Ketika dilakukan, kejelekan yang lain, zina misalkan, mengatakan juga, lakukan aku juga. Sehingga terus dia melakukan kejelekan-kejelekan, sehingga terus bertambah-bertambah kejelekan, sehingga dia tidak bisa meninggalkan kejelekan dan dia bisa keluar dari kubangan kejelekan tersebut. Dan ini dirasakan oleh para pelaku kemaksiatan, merasakan demikian. Tatkala melakukan satu kemaksiatan, ingin melakukan kemaksiatan yang lainnya. Begitu juga orang yang melakukan ketaatan. Tatkala dia melakukan suatu ketaatan, dia ingin melakukan ketaatan yang lainnya. Nah, dan ini sebagai balasan sekali lagi bagi orang yang melakukan ketaatan, dia diberikan taufik, dimudahkan untuk melakukan ketaatan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Faida faragta fangsab." Apabila engkau telah selesai dari suatu pekerjaan, maka siap-siaplah untuk melakukan pekerjaan yang lainnya. Termasuk dalam bab ibadah. Tatkala kita selesai melakukan suatu ibadah, maka bersiap-siaplah untuk melakukan ibadah yang berikutnya. Nah, hatta tasiru ta'atu wal ma'asi hay'atin rasikhah. Lihat. Sekali lagi, seorang yang melakukan kebaikan, maka balasannya dia akan melakukan kebaikan setelahnya. Begitu juga hukuman bagi orang yang melakukan kejelekan dan dosa, dia melakukan kejelekan yang setelahnya. Ya. Sehingga ketaatan-ketaatan dan kemaksiatan-kemaksiatan menjadi sifat dan watak yang kuat dalam dirinya. Wasifatin lazimah, dan juga sifat yang mendarah daging padanya. Wa malakatin sabitah, dan memiliki perangai yang melekat padanya. Nah, ya, ketaatan bagi orang yang senantiasa melaksanakan ketaatan menjadi sifat yang kuat, ya, dan juga sifat yang mendarah daging, perangai yang tetap melekat pada dirinya. Sebaliknya, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang suka bermaksiat, ini pun menjadi watak yang kuat, ya, untuk melakukan kemaksiatan. Bahkan ada sifat yang mendarah daging, senang kepada kemaksiatan. Dan ada perangai yang tetap melekat pada dirinya untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Falau attalal muhsinu atta'ata ladaqat alaihi nafsuhu. Kalau orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, ya, dia meninggalkan ketaatan, maka akan sempit dirinya. Wadaqat alaihi al-ardu bima rahubat, dan juga bumi yang luas itu terasa menghimpitnya. Ya. Ini orang yang dia suka berbuat baik, kemudian terlewatkan, ya, atau meninggalkan ketaatan, akan terasa sempit, sesak dirinya. Ya. Bahkan bumi yang luas pun terasa terhimpit dan menghimpitinya. Nah, ini bisa kita rasakan. Ya. Tatkala kita biasa misalkan melaksanakan ketaatan-ketaatan. Nah, tapi pada suatu waktu misalkan kita terjatuh, terjerumus kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Maka akan terasa sempit dada kita. Ya, terasa sempit diri kita. Bahkan bumi yang luas pun terasa menghimpit diri kita. Ya. Ini kalau seandainya masih ada keimanan pada diri kita. Kita merasakan dosa dan kemaksiatan tersebut membuat dada dan diri kita sempit. Ini pertanda baik sebenarnya. Beda halnya dengan orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tapi enggak merasa sempit dadanya. Ya. Bahkan dia senang dengan kemaksiatan-kemaksiatan, bahagia dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini berbahaya kalau keadaan demikian. Ya. Contoh misalkan, kita biasa berada di majelis ilmu. Kita diingatkan tentang surga dan neraka. Diberikan targhib wa tarhib, dihasung, semangati untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Ya. Kemudian juga ditakuti dengan ancaman dan siksa Allah Subhanahu wa taala sehingga keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala meningkat. Kemudian misalkan kita meninggalkan majelis ilmu. Jauh dari ilmu. Tidak ada yang mengingatkan kita. Tidak ada yang menghasung kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita bergaul dengan orang-orang yang jelek akhlaknya. Yeah. Orang-orang yang senang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Dada kita merasa sempit. Yeah. Jiwa kita merasa sesak. Bahkan tadi bumi yang luas terasa menghimpit kita. Nah, ini kita rasakan hal semacam ini. Ya. Yeah. Wa hassa min nafsihi bi annahu kalhuti idza faraqal ma, dan dia merasakan dirinya, ya, bahwasanya seakan-akan dirinya itu seperti seekor ikan yang berpisah dengan air. Nah, kayak sekarat, ya, nggak jelas keadaannya. Ya. Ini orang yang biasa melakukan kebaikan, kemudian dia meninggalkan ketaatan-ketaatan, akan merasakan demikian. Ya. Terasa hampa dirinya, terasa sempit dirinya, bahkan diumpamakan oleh Ibnu Qayyim, keadaannya seperti ikan apabila berpisah dengan air. Nah, hatta yu'awidaha fataskuna nafsuhu wa taqarru 'ainuhu, sampai dia kembali kepada keadaannya tadi, kembali melaksanakan ketaatan-ketaatan sehingga jiwanya merasa tenang kembali, sehingga dia kembali merasakan kebahagiaan, taqarru 'ainuhu, merasakan kebahagiaan, kegembiraan, sejuk matanya. Ini keadaan orang yang berbuat kebaikan, orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, tatkala dia meninggalkan ketaatan, akan terasa sempit dadanya, dia akan merasa senang kembali ketika dia kembali melakukan ketaatan-ketaatan. Sehingga membuat dirinya tenang kembali, bahagia kembali, gembira kembali dengan ketaatan-ketaatan tersebut. Nah, jadi orang yang dia biasa berbuat kebaikan itu, dia tidak bisa merasakan kelezatan-kelezatan kecuali dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau terhalangi melaksanakan ketaatan-ketaatan tadi, maka dia terasa sempit dadanya. Terasa ada sesuatu yang terluputkan. Terasa ada sesuatu yang hilang pada dirinya. Nah, ini pun dirasakan oleh kita sekali lagi. Banyak sebagian ikhwah ketika musim liburan, misalkan sampai sepekan, dua pekan, tidak mendengarkan ta'lim, hadir di majlis ilmu. Sampai dimanakan demikian. Biasa tiap hari terus mendengarkan nasihat-nasihat. Nah, sementara ini jauh dari ilmu. Lingkungan penuh dengan kemaksiatan. Seakan-akan diri ini hampa katanya. Sempit dada ini. Nah, merasakan demikian. Ketika seseorang terbiasa melakukan ketaatan-ketaatan, ketika terlewatkan ketaatan-ketaatan tersebut, akan merasa sempit dadanya. Nah, dan dia akan merasakan tenang kembali, senang kembali, bahagia kembali ketika dia kembali lagi kepada ketaatan-ketaatan tersebut. Dikatakan ketaatan sekali lagi, ini bisa menarik ketaatan yang lainnya. Seseorang melaksanakan ketaatan, dia akan menarik untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Nah, walau attala al-mujrimu al-ma'siyata wa aqbala 'ala at-ta'ah la daqat 'alayhi nafsuhu wa daqa sadruhu. Dan kalau orang yang mujrim, pelaku kejahatan, pelaku kejelekan-kejelekan, dia meninggalkan kemaksiatan dan menghadapkan dirinya untuk melaksanakan ketaatan, la dhaqat 'alaihi nafsuhu, maka jiwanya akan terasa sempit. Wa dhaqa sadruhu, dan sesak dadanya. Nah, wa ayat 'alaihi madahibuhu, dan dia merasakan kesedihan dan penderitaan. Hatta yu'awidaha, sampai dia kembali melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Nah, begitu pun sebaliknya. Orang yang dia biasa melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, sudah candu kepada kemaksiatan, ya, ketika dia meninggalkan kemaksiatan tersebut, ya, kemudian dia melakukan ketaatan, nah, akan terasa sempit dadanya, sesak dadanya, sempit hatinya, sempit dirinya, merasakan kesedihan dan penderitaan. Ya, seperti hanya orang yang sudah kecanduan. Nah, ini dua keadaan. Ya, keadaan yang pertama, orang yang berbuat kebaikan, ketika dia meninggalkan kebaikan dan ketaatan, terasa sempit dadanya, membuat dia kembali kepada ketaatan tersebut, ini perkara yang baik. Ya. Tapi yang kedua ini, nah, seseorang yang dia kecanduan kemaksiatan, ya, ketika dia meninggalkan kemaksiatan tersebut yang dia sudah candu padanya, kemudian melakukan ketaatan, membuat sempit dadanya, ya, bahkan dia merasakan kesedihan dan penderitaan, ya, sampai dia kembali melakukan kemaksiatan tersebut, baru dia merasakan ketenangan lagi. Keadaan yang kedua ini keadaan yang jelek tentunya. Ya. Dan dibutuhkan kesabaran. Ketika seorang sudah candu kepada kemaksiatan, kemudian dia mulai meninggal kemaksiatan tersebut. Ya. Kadang-kadang tadi ada perasaan sempit dadanya, merasa sedih, merasakan penderitaan. Ya. Tapi harus sabar. Jadi kan kalau dia sabar, nah, rasa sedih, penderitaan tersebut akan hilang nantinya. Ya. Akan hilang nantinya. Bahkan sebaliknya, dia akan merasakan ketaatan, nikmatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kadang-kadang proses yang membutuhkan kesabaran ini. Sebagian tidak sabar. Ya. Baru saja dia meninggalkan kemaksiatan, kemudian melakukan ketaatan, tidak sabar. Ya. Tidak sabar, dikarenakan gejolaknya hati, sesaknya jiwa. Merasakan penderitaan dan kesedihan dengan meninggalkan kemaksiatan. Hingga akhirnya kembali lagi kepada kemaksiatan. Ya. Ini banyak yang terjadi demikian. Ini menunjukkan tentang bahaya kalau sudah candu kepada kemaksiatan. Seseorang candu minum khamar, misalkan. Ya, susah meninggalkannya. Ya. Tatkala dia berusaha untuk meninggalkannya, ya, karena sesak dadanya. Ya. Dalam pikiran yang terbayangnya itu nikmatnya khamar, nikmatnya khamar. Dalam kondisi seperti ini, ya, dia harus melawan keinginan-keinginan untuk kembali ke maksiatan tersebut. Bersabar dalam melaksanakan ketaatan. Nah, atau orang sudah candu ganja misalkan, ya, tatkala dia berusaha meninggalkannya, ya, membuat sempit dadanya, ya, bahkan membuat dia merasakan penderitaan, kesedihan. Tapi ini proses di mana dia membutuhkan kesabaran. Ya. Kalau dia terus bersabar dalam ketaatan, yeah, maka nikmatnya ketaatan tersebut akan menghilangkan penderitaan dan kesedihan ketika dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Tapi sekali lagi, banyak orang yang tidak sabar. Yeah. Banyak orang yang tidak sabar padahal dia sudah mulai mau berubah kepada yang lebih baik. Nah, tapi tidak sabar ketika meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan sudah dia candu melakukannya. Nah, seorang sudah candu berzina, misalkan na'udzubillah. Ya. Kadang-kadang ketika meninggalkannya, ya, terasa jiwanya sempit. Merasakan kesedihan, terasa hilang suatu kebahagiaan baginya. Ini sekali menunjukkan bahayanya kalau sudah candu pada suatu kemaksiatan. Ya. Seseorang candu lihat adegan-adegan yang kurang baik, ya. Nah, adegan-adegan porno misalkan. Sudah candu. Tatkala dia meninggalkannya, ya, terasa ada yang kurang. Ya. Bahkan sebagian merasakan sempit dadanya. Ya. Bahkan sedih ketika meninggalkannya. Ya. Hingga akhirnya dia kembali lagi kepada perbuatan tersebut. Nah, kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia kembali kepada perbuatan-perbuatan tersebut. Beda halnya ketika seorang sudah berajam, bertekad kuat untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia sudah candu kepadanya. Ya. Dia akan berusaha untuk bersabar. Ketika merasakan sempitnya dada meninggalkan kemaksiatan tersebut, dia akan bersabar bagaimana menderitanya dia ketika meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ya. Dan ketika sudah melewati batasannya tadi, ya, dia tidak akan lagi merasa sedih. Walaupun dia sudah candu ganja misalkan, tapi ketika dia sudah meninggalkannya dan sudah lewat waktu-waktu menderita dan sedihnya, dia lalui dengan sabar meninggalkan ganja tersebut. Ya, yang tadinya sedih, ya, yang tadinya menderita dan meninggalkan ganja, nah, berubah menjadi kenikmatan-kenikmatan tatkala dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi perlu tadi sabarnya itu. Ya, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Nah, kalau bagi orang yang dia biasa melakukan ketaatan-ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan mungkin lebih mudah. Ya. Tapi bagi orang yang sudah candu kepada kemaksiatan, ya, kemudian dia harus bersabar meninggalkan kemaksiatan yang dia sudah candu padanya, mungkin lebih susah baginya. Sudah candu. Tapi sekali lagi, kalau dia ada usaha, ya, nah, ada usaha dengan niatan yang ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, akan Allah mudahkan. Ya. Jika jangan beralasan tatkala kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, saya susah meninggalkan kemaksiatan ini, saya sudah candu. Ya. Jangan beralasan demikian. Kenapa? Dikarenakan kalau ada niat yang kuat dan ikhlas meninggalkan kemaksiatan tersebut, ada usaha yang keras untuk meninggalkannya, kita mampu, kita bisa. Ya. Yang jadi masalahnya ada usaha yang kuat tidak. Ya. Kalau ada usaha yang kuat, dia berusaha untuk meninggalkannya. Jauhi teman-teman yang biasa makan ganja tadi. Ya. Jauhi lingkungan-lingkungan yang bisa menyeretnya kembali kepada kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Ya. Dia bersama dengan orang-orang semangat dalam melaksanakan ketaatan. Ini bentuk usaha yang nyata. Bahwasanya dia ingin berubah menjadi lebih baik. Nah. Kalau seandainya dia hanya niat tadi, niat ya, ingin berubah, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, tapi masih hidup di lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan-kemaksiatan, masih berteman dengan teman-teman yang menyeret, mengajak kepada kemaksiatan-kemaksiatan, ya, ini enggak ada usaha yang nyata, usaha yang kuat padanya untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Nah, hatta inna katsiran min al-fusaq la yuqi'u al-ma'siyata min ghairi laddatin yajiduha wa la da'iyatin ilayha illa bima yajidu min al-alam bi mufaraqatiha. Ya. Sampai sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang fasik, ya, orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, melakukan kemaksiatan tanpa kelezatan yang dia dapatkan dalam kemaksiatan tersebut. Dan juga tidak ada faktor pendorong untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Melainkan apa yang dia dapati dari rasa sakit dan penderitaan dengan meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ya. Ada yang sampai demikian. Ya. kebanyakan orang-orang fasik. Nah, ketika melakukan kemaksiatan, dia tidak merasakan lezat kemaksiatan tersebut. Ya. Dan juga tidak ada faktor yang mendorongnya untuk melakukan kemaksiatan. Tapi ketika dia merasa menderita dengan meninggalkan kemaksiatan tersebut, dia kembali kepada kemaksiatan. Hanya dikarenakan merasa menderita. Ya. Hanya dikarenakan merasa menderita dengan meninggalkan kemaksiatan tersebut. Hanya merasakan sakit dikarenakan meninggalkan kemaksiatan tersebut. Sehingga terjatuh kepada kemaksiatan. Padahal kemaksiatan yang dilakukan, dia sendiri tidak merasakan kelezatannya. Padahal kemaksiatan yang dia lakukan, tidak ada faktor pendorong untuk mendorongnya, untuk melakukannya. Dia melakukannya hanya dikarenakan merasa menderita dengan meninggalkan kemaksiatan. Ini sangat berbahaya sekali tadi. Kalau sudah candu kepada kemaksiatan, ketika meninggalkannya, merasa menderita dirinya. Walaupun dia gak merasakan lezat kemaksiatan yang dilakukannya. Walaupun gak ada faktor pendorong untuk melakukan kemaksiatannya. Hanya sekedar tadi, perasaan menderita, perasaan sakit dengan meninggalkan kemaksiatan, dia melakukan kemaksiatan tersebut. Nah, sekali lagi, ini kepada orang sudah candu kepada kemaksiatan. Dia akan merasakan demikian. Merasa ada yang kurang kalau dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Merasa kurang lengkap, kurang sempurna ketika meninggalkan kemaksiatan tersebut. Sekali lagi, yang semacam ini berbahaya sekali. Nah, susah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan candu tadi, apalagi enggak ada niatan yang kuat, tidak ada usaha yang jelas untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut, akan mudah kembali terjatuh. Seorang perempuan misalkan, nah, yang dia terbiasa pamer aurat misalkan. Terbiasa pamer aurat. Nah, kemudian dia mencoba untuk memakai hijab syar'i. Kadang-kadang sebagian mereka merasakan penderitaan, merasakan beratnya luar biasa. Kalau seandainya tidak ada niatan yang kuat, dia akan dengan mudah kembali lagi. Kembali lagi kepada keadaannya yang semula tadi. Kembali buka hijabnya, pamer aurat lagi, lain sebagainya. Tapi sekali lagi kita sebutkan tadi, ketika seorang meninggalkan kemaksiatan, apalagi dia sudah candu, dia akan merasakan bagaimana sempit hatinya, sempit dadanya. Dia akan merasakan kesedihan, penderitaan. Tapi sekali lagi, waktu ini tidak selamanya demikian. Ketika sudah lewat waktunya tadi, dia tidak akan lagi merasakan sempit dadanya, tidak akan lagi merasakan kesedihan, penderitaan. Tapi sebaliknya, dia akan merasakan kebahagiaan dengan meninggalkan kemaksiatan tersebut. Bahagia dengan ketaatan-ketaatan yang sekarang dia lakukan. Seperti halnya tadi kita sebutkan, orang yang biasa berbuat kebaikan, orang yang biasa berbuat ketaatan, tatkala dia tidak melaksanakan ketaatan, dia akan merasakan sempit dadanya. Akan merasakan hilang kebahagiaannya. Sampai dia kembali melaksanakan ketaatan-ketaatan tersebut. Ini pun sama. Kadang-kadang ada batasan waktunya. Kalau dia tidak segera untuk kembali melaksanakan ketaatan-ketaatan, bahkan dia terus meninggalkan ketaatan-ketaatan, bahkan sebaliknya, dia terbiasa melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang tadinya dia meninggalkan ketaatan terasa sempit dadanya, berubah ya, menjadi merasa nyaman, merasa tenang dengan meninggalkan ketaatan dan senang kepada kemaksiatan. Jadi kalau kita merasakan demikian, jangan dibiarkan terus dalam keadaan seperti itu. Ya. Kalau dia kita biasa melakukan ketaatan-ketaatan, kemudian kita meninggalkan ketaatan tersebut, terjatuh kepada kemaksiatan, kita merasakan sempit dada kita. Ya. Kita merasakan hilang kebahagiaan kita. Segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita kembali kepada ketaatan-ketaatan tersebut. Ya. Khawatir kalau berkepanjangan dan terlalu lama kita meninggalkan ketaatan tersebut, kita terbiasa akhirnya meninggalkan ketaatan tersebut sehingga enggak ada lagi perasaan sempit dada ketika meninggalkan kemaksiatan. Ketika meninggalkan ketaatan. Ya. Enggak ada lagi perasaan merasa sempit bumi ini ketika meninggalkan ketaatan. Kalau keadaannya sudah demikian, ya, ini pun sangat berbahaya. Ini menunjukkan bahwasanya dia sudah, ya, tenang dan senang dengan kemaksiatan. Nah, contohnya kita sebutkan tadi misalkan, seseorang yang biasa rajin, ya, di majelis ilmu. Nah, ketika misalkan satu hari, dua hari, atau sepekan dia tidak berada di majelis ilmu, merasa sempit dadanya. Ya. Tapi kalau dia biarkan, ya, sepekan, dua pekan, tiga pekan, bahkan sebulan, dua bulan, sama sekali dia menghadiri majelis ilmu, yang tadinya sempit dadanya ketika meninggalkan majelis ilmu berubah, ya, menjadi terbiasa, bahkan dia nyaman meninggalkan majelis ilmu, ya, sehingga akhirnya dia susah kembali kepada majelis ilmu. Ini berbahaya. Seseorang biasa membaca Al-Quran misalkan, kemudian dia terlewatkan ketaatan tersebut, ya, satu hari dia merasakan ada yang kurang. Biasa tiap hari baca Al-Quran, sekarang tidak, merasakan ada yang kurang. Nah, ya, satu hari, dua hari masih merasakan ada yang kurang. Setelah lewat satu pekan, dua pekan, terbiasa, ya, sehingga tidak merasa lagi sempit ketika dia meninggalkan bacaan Al-Quran. Sudah terbiasa tidak baca Al-Quran, ya, sampai sebulan pun, sampai setahun pun misalkan, gak ada perasaan sempit dadanya. Atau seorang misalkan biasa melaksanakan qiyamul lail, salat malam, terlewatkan satu hari, terasa ada yang kurang. Aduh, terlewat nih qiyamul lail. Nah, terasa ada yang kurang, terasa sempit dadanya. Ini biasa tiap hari qiyamul lail, hari ini tidak, terasa sempit dadanya. Kalau dia merasakan sempit ketika itu, kemudian dia kembali kepada ketaatan, ya, yeah, maka terobati. Nah, kembali dia merasakan kebahagiaan dengan ketaatan-ketaatan tersebut. Tapi ketika dia merasakan sempit, tapi kesibukan mengalahkannya, hawa nafsu mengalahkannya, satu hari, dua hari, terlewatkan sholat malam tadi, tiga hari, empat hari, bahkan sampai sepekan, sampai sebulan, sama sekali tidak qiyamul lail. Ya, yang tadinya terasa sempit dadanya meninggalkan qiyamul lail, berubah menjadi biasa-biasa saja, enggak ada perasaan sempit. Ya. Nah, bahkan merasa nyaman, tenang dan lain sebagainya. Ini berbahaya kalau keadaannya sudah demikian. Nah, segera kita obati. Ya. Yang jelas dari pembahasan yang kita sebutkan tadi, di antara pengaruh jelek kemaksiatan, ya, kemaksiatan itu menanamkan kemaksiatan-kemaksiatan yang semisalnya. Dan sebagian kemaksiatan itu melahirkan kemaksiatan yang lainnya. Ya, sehingga seorang hamba akan merasa sulit untuk meninggalkan kemaksiatan dan keluar dari kubangan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Ya, ini pengaruh kemaksiatan. Ya. Kalau kita tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa nyaman dengan kemaksiatan tersebut. Ya, bahkan melahirkan kemaksiatan yang berikutnya semakin bertumbuh, semakin banyak sehingga sulit bagi kita untuk meninggalkan dan keluar dari kubangan kemaksiatan tersebut. Jadi ini asungan bagi kita. Ketika terjatuh kepada suatu kemaksiatan, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa tenang, nyaman, senang kepada kemaksiatan tersebut. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai melahirkan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum, bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.